Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa menunaikan salat Idul Adha berjamaah walaupun dengan kondisi yang berbeda dengan kondisi yang sebelumnya. Sebagian di antara kita memiliki uzur sehingga tidak bisa menunaikan salat Idul Adha bersama kita, bersama jamaah, dikarenakan uzur yang syar'i. Baik itu uzur berupa sakit ataupun uzur berupa mentaati pemerintah karena pemerintah memberikan himbauan agar anak-anak dan lansia tidak mengikuti salat Idul Adha berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada saudara-saudara kita yang memiliki uzur ini pahala yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dari kalangan laki-laki maupun perempuan pahala yang sempurna karena mereka tidak bisa menunaikan salat Idul Adha bersama jamaah dikarenakan ada uzur yang syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala yang sempurna dikarenakan menjaga putra-putrinya di rumah sehingga tidak bisa menunaikan salat Idul Adha berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan seperti ini adalah termasuk bagian dari ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya, terlebih khusus kepada kaum mukminin bukan untuk membinasakan kaum muslimin. Ujian dari Allah, cobaan dari Allah kepada kaum muslimin bukanlah untuk membinasakan kaum muslimin, bukan untuk menghancurkan kaum muslimin, bukan untuk membinasakan dan menghancurkan kaum mukminin, melainkan untuk melihat bagaimana kualitas kesabaran kita, bagaimana kualitas penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wajib untuk diibadahi dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang senang, dalam kondisi yang tidak kita sukai, tidak disukai oleh jiwa, ataupun dalam kondisi yang disukai oleh jiwa. Maka ketika kondisi kita tidak baik, kondisi jiwa tidak senang, kemudian kita tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan betapa tingginya kualitas kesabaran dan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seorang hamba mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia lengah, lalai, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas kesabaran dan penghambaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam kondisi senang, kondisi lapang, maka betapa banyak kaum muslimin, betapa banyak umat manusia yang mereka berbondong-bondong beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujian ini adalah untuk menguji kita, menguji kesabaran kita, melihat kualitas kesabaran dan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal muslimun ibadallah, dalam ranah beragama tentu seorang muslim tidak akan lepas dari tiga ujian. Ujian berkaitan dengan ketaatan seorang hamba kepada Allah, ujian berupa kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ujian dalam menghadapi musibah atau takdir yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menghadapi tiga ujian ini, ulama menyebutkan di antara senjata yang paling utama untuk menghadapi ujian ini ialah kesabaran. Ialah kesabaran. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, menahan diri kita supaya tidak melakukan kemaksiatan. Bersabar, bersabar dalam menghadapi musibah, musibah yang tidak kita senangi, yang tidak disenangi oleh jiwa. Itulah kunci utama, senjata utama untuk menghadapi berbagai macam ujian, terlebih khusus tiga ujian yang tadi kita sebutkan. Ujian dalam mentaati Allah, ujian dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ujian dalam menghadapi, mensikapi takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih khusus bagi kaum mukminin yang mereka itu mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah, jangan dikira kita akan bebas begitu saja dari ujian dan cobaan. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alif lam mim, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diberi ujian? Apakah kemudian kita ketika mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah, akan begitu mulus jalan menuju jannah, akan begitu mulus menjalani kehidupan dunia? Tidak. Wahum la yuftanun, mereka mengira tidak akan diberi ujian. akan datang ujian demi ujian. Akan datang ujian demi ujian, godaan demi godaan, cobaan demi cobaan. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ujian dan cobaan bukan selamanya berupa sesuatu yang tidak kita senangi. Ujian dan cobaan yang dihadapi oleh umat manusia itu beragam bentuknya. Ada berupa sesuatu yang disenangi oleh jiwa kita. Ada ujian itu berupa sesuatu yang tidak kita senangi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita macam-macam ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum, dan kami uji kalian dengan apa? Bisyarr, dengan sesuatu yang kalian anggap jelek, dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh diri kita. Baik itu kematian saudara kita, kematian orang tua kita, kematian anak-anak kita, kehilangan harta benda, ataupun yang lainnya dari sesuatu yang tidak disenangi. Wal khair, dan ternyata ujian itu juga bisa berbentuk sesuatu yang kita senangi. Segala sesuatu yang kita senangi, baik itu istri, anak, uang, dan seterusnya dari perkara-perkara yang kita senangi, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ujian-ujian yang harus kita hadapi. Banyak sekali ujian-ujian yang harus kita lewati. Maka di antara kunci utama dalam menghadapi ujian tersebut ialah kesabaran. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan dunia, maka ujian itu sangatlah banyak. Ujian itu sangat banyak. Kita diuji dengan keberadaan wanita. Kita diuji dengan adanya harta. Dan betapa banyak kaum wanita yang mereka itu bisa menjadi sebab kaum pemuda, kaum laki-laki terjatuh pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dan betapa banyak kalangan kaum laki-laki, para suami, yang mereka itu tergoda dengan istri-istrinya. Betapa banyak para suami yang mereka tidak mau istiqamah di atas agama Allah karena menuruti apa kata istrinya. Betapa banyak kaum laki-laki, para suami yang mereka rela untuk mencari ma'isha, mencari pekerjaan, mencari penghasilan dari cara-cara yang haram karena menuruti istri. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di antara godaan dan ujian yang terbesar dan terberat bagi kaum laki-laki adalah wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Demikian sabda Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan, yakni aku tidak meninggalkan satu fitnah sedikit pun yang lebih besar, lebih berbahaya setelah meninggalnya aku bagi kaum laki-laki daripada an-nisa. Artinya perempuan adalah fitnah terbesar, ujian terbesar yang berbahaya bagi kaum laki-laki. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menghadapi ujian dan cobaan ini butuh kesabaran yang ekstra. Butuh perjuangan yang sangat berat. Dan memang kesabaran itu sangatlah berat untuk dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula harta. Harta termasuk bagian dari ujian dan cobaan yang sangat besar bahayanya, khususnya bagi kaum mukminin. Betapa banyak mereka yang beriman kepada Allah rela meninggalkan keimanannya, rela meninggalkan keislamannya demi harta. Bahkan sebagian yang menganggap orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memiliki harta banyak. Mereka-mereka yang sukses adalah orang-orang yang memiliki harta banyak. Ini ada cara pandangnya Qarun. Qarun menganggap kekayaan yang ada pada dirinya bukti kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sedangkan Nabiullah Musa alaihissalam dianggap oleh Fir'aun orang yang tidak disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah dalam firman-Nya, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan orang-orang sebelumnya yang lebih kaya, yang lebih kuat. Dan jangan pernah ditanya dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak ujian dan cobaan yang akan kita hadapi, yang akan kita hadapi selama kita masih hidup di dunia ini. Akan banyak ujian dan cobaan itu. Maka yang sangat-sangat dibutuhkan oleh diri kita ialah bekal ilmu agama, sehingga dengan adanya ilmu tersebut kita bisa menghadapi ujian-ujian tadi dengan baik dan benar. Kita bisa bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan termasuk ujian yang sedang kita hadapi ini, ujian pandemi wabah corona, yang mungkin sebagian kaum muslimin, sebagian manusia yang sudah tidak menganggapnya, tidak menganggap adanya corona, tidak menganggap adanya pandemi ini, sehingga mereka tidak mau mengikuti himbauan-himbauan pemerintah. Dan ini termasuk bagian ujian dari kita, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di masa-masa seperti ini. Apakah kita mau menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dilihat kesabaran kita dalam mentaati Allah, menerapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri penguasa kalian. Selama apa yang diperintahkan oleh penguasa kita adalah perkara-perkara yang baik, yang terkandung di dalamnya maslahat untuk umat semuanya, maka taatilah pemerintah. Taatilah pemerintah dalam perkara-perkara yang baik, dan itu termasuk bagian dari ujian kita, mampu atau tidak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana tingkat kesabaran kita, kualitas kesabaran kita dan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita bersabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah? Sudahkah kita bersabar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita mampu bersabar menahan diri kita dari berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita mampu bersabar menghadapi musibah-musibah, ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas lillahi azza wa jal, dengan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahul musta'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah ini dan menjadikan kehidupan ini kehidupan yang normal kembali dengan yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing penguasa kita dan menentukan jalan-jalan yang baik di atas kebenaran sesuai dengan syariat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.